بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أين وصلنا يا أخوان أين بقى المخاضرة في الأخير انتهينا في المخاضرة نعم kita telah menjelaskan sebagian dari jual beli yang terlarang dari al-mulamasah al-munabadah al-muhaqalah al-muzabanah al-muawamah al-mukhadarah. Yang terpenting dari apa yang telah kita sebutkan ya ikhwan, difahami istilah-istilah ini. Insyaallah taala pada waktu yang lain kita akan murojaah makna-makna dan istilah dari jual beli yang terlarang yang thabit anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, قال رحمه الله تعالى وكذلك التناجش termasuk jual beli yang terlarang adalah jual beli at-tanajush dari kata an-najush. Dan an-najush huwal khida' adalah tindakan penipuan yang tidak diinginkan dari perbuatan itu untuk membeli barang. Namun tujuannya adalah untuk menipu si pembeli yang hendak membeli barang tersebut. Yang hendak membeli barang itu. Dan di sana ada berbagai bentuk yang seluruhnya termasuk dalam istilah at-tanajush yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya di antara bentuk tanajush, apabila si penjual mengabarkan kepada si pembeli dengan harga yang lebih dari harga sebenarnya yang dia beli, yang tujuannya agar kemudian si pembeli tersebut membeli barang itu dengan harga yang mahal. Misalnya dia membeli barang itu seharga 50 ribu. Nah, membeli barang itu seharga 50 ribu. Lalu dia menjual di pasaran dengan seharga 150 ribu. Maka terjadi adu mulut antara si pembeli dan penjual. Pembeli tentunya berusaha untuk menurunkan dari nilai yang ditawarkan oleh si penjual 150 ribu. Kata si pembeli, sudah 100 ribu saja. Saya beli ini 100 ribu. Kata si penjual, jangan. Ini modal saya 110 ribu. Padahal dia membeli 50 ribu. Ya, modal saya ya 150 ribu. Kadang-kadang sampai sumpah. Iya kan? Tidak sedikit dari mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada yang mendoakan kejelekan untuk dirinya. Nah, kalau seperti di Sulawesi itu apa? Ya ikhwan, kandalak-kandalak. Nah. Ini saya terkena penyakit kalau saya bohong. Nah. Ya, penyakit apa itu namanya, ikhwan? Hah? Kusta ya. Naam. Saya terkena penyakit kusta kalau saya bohong. Betul, ini saya beli sekian. Padahal dia membeli itu dengan harga yang sangat murah. Ini termasuk dari jenis at-tanajush. Karena at-tanajush adalah az-ziyadatu fi dzaman. Menambah dari harga yang semestinya. Naam. Berbeda kalau dia jujur. Ya, dia mengatakan saya beli ini 50 ribu. Saya menjual kepada kamu 150 ribu. Terserah dari saya. Saya mau mendapatkan keuntungan dua kali lipat, tiga kali lipat. Ya, itu terserah dia. Nah, tapi kalau yang dia maksudkan adalah untuk menipu si pembeli, maka yang demikian ini diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua, yang melakukan perbuatan najis ini adalah si penjual itu sendiri. Adalah si penjual itu sendiri. Dia memiliki barang. Tapi barang ini dia titipkan ke temannya. Barang ini dia titipkan ke temannya. Lalu kemudian datang seorang hendak membeli barang itu. Maka dia pun datang. Seakan-akan dia keadaannya seperti orang yang mau membeli barang itu juga. Sehingga terjadi persaingan. Ya. Sehingga terjadi persaingan. Wah, ini bagus sekali, dipuji-puji. Supaya orang ini mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan tentunya dia telah bersekongkol dengan barang yang dititipkan pada si fulan. Nah, atau mungkin barang itu bukan milik dia, tapi dia sudah bersekongkol dengan pemilik barang itu. Dia juga termasuk ke dalam an-najish, yang melakukan an-najish, yang menyebabkan bertambahnya harga tersebut. Ini semua termasuk dalam jenis penipuan, dalam jenis at-tanajush yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga termasuk di antara jenis at-tanajush yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau berpendapat bahwa ini termasuk jenis tanajush yang diharamkan. Bahwa seseorang tatkala dia menawarkan barang tersebut kepada si pembeli, maka dia sudah menaikkan harganya. Dan ini banyak sekali terjadi, ya. Seperti di pasar-pasar sentral, nah. Ya, pasar-pasar umum. Yang mana diketahui pasar tersebut siap untuk melakukan peperangan. Tawar-menawar harga. Nah, dan sudah ma'ruf di pasar tersebut demikian. Ya, mungkin dia membeli barang itu hanya sebesar 10 ribu rupiah. Sengaja dia naikkan untuk ya mempersiapkan dirinya menghadapi pertarungan adu mulut. Tawar-menawar. Ketika dia ditanya berapa, dia sudah tinggikan. 100 ribu. Nah, 100 ribu. Nah, ya tentunya si pembeli berusaha untuk menawar. Nah, kalau si pembeli tidak menawar, maka terus diajak si pembeli tersebut untuk melakukan tawar-menawar. Ya, ya sudah. Ya, Anda boleh menawar, silakan. Nah, maka terjadilah adu mulut. Nah, si pembeli telah berusaha untuk menurunkan. Nah, setelah terjadi adu mulut, nah, yang seakan-akan si penjual ini merasa dirugikan, padahal dia sudah untung yang sangat banyak sekali. Dia telah untung dengan keuntungan yang berlipat ganda. Maka dalam hal ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala juga berpendapat tidak diperbolehkannya, walaupun ada khilaf. Khusus dalam bentuk yang terakhir ini terjadi khilaf, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memasukkan dalam jenis at-tanajush. Berdasarkan keumuman dari definisi at-tanajush, wahiyaz ziyada fi tsaman, adalah menambah harga liyaghurral mushtari wa yakhda'uh, untuk menipu si pembeli tersebut. Sehingga seakan-akan pembeli ini merasa untung, padahal pada hakikatnya dia telah dirugikan dengan rugi yang banyak. Maka dalam ini, hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya merupakan bentuk yang diharamkan dan termasuk dalam definisi at-tanajush. Fa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, di dalam sahih Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an asya'a minhan najshu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang dari beberapa perkara dalam jual beli, di antaranya adalah an-najsh. Di antaranya adalah an-najsh, sebagaimana yang telah kita jelaskan bentuk-bentuk dari tanajush tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan wala tanajashu, wala khilafa fi hadha, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Hanya yang terjadi perselisihan dalam sebagian bentuk. Dalam sebagian bentuk, apakah itu termasuk dalam at-tanajush yang diharamkan atau tidak. Wa amma qafizut tahan, adapun qafiz at-tahan, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya akhwan, ketika kita menyebutkan hadis tentang qafizut tahan ini. Yang dimaksud dengan qafiz adalah ukuran takaran tertentu yang telah diketahui. Disebutkan di sini di catatan kaki dari kitab ini, wa qafizut tahan ayasta'dira rajulun rajula liyathana lahu qamhan biqafizin minha wa huwa mikyalun ma'ruf. Yang dimaksud dengan qafizut tahan adalah seseorang menyewa seorang yang lain untuk menjadikan tepung gandum yang dia miliki, lalu kemudian ditukar dengan gandum, ukuran gandum yang telah diketahui. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ini terjadi gharar, mengganti gandum yang telah digiling ya menjadi tahan, diganti dengan sesuatu yang belum digiling, yang akan siap digiling. Nah, yang siap digiling ini tidak diketahui ukurannya. Ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Berarti ini termasuk dalam jenis gharar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad taqaddama al-hadithu as-sahihu 'inda ad-Darqutni fi dhalik. Dan telah terdahulu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, yaitu pada halaman yang sebelumnya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, naha an asbil fahli wa qafizit tahad. Wa hadha madhhabul Imam Ahmad wa ghairihi, dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Qala wa amma al-bai'atani fi bai'ah, adapun melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Al-bai'atani fi bai'ah, melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Fahiya kama rawa Abu Dawud an Abi Hurairah, Maka berdasarkan riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nahā Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'atain fi bai'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Walahu syahidun akhar, dan ada penguat yang lain. Diriwayatkan dari yang lain. Walhasil hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa fihi anna Simaka ibn Harbin ar-Rawi, dan di dalam riwayat tersebut Simak ibn Harb yang meriwayatkan hadis tersebut, fassara al-bai'ataini fi bai'ah. Beliau menafsirkan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua jual beli dalam satu jual beli, bi annaha, bahwa maksudnya adalah abi'uka kadza bi kadza naqdan wa bi kadza nasi'atan. Aku menjual kepadamu barang ini kalau kontan demikian harganya, kalau kredit maka demikian harganya. Fayarfa'u si'ra li ajlil muddah, maka dia pun mengangkat harga disebabkan karena semakin lamanya tempo dan waktu. Kalau engkau membayar kontan, maka saya menjual kepadamu sebesar 100 ribu rupiah. Kalau engkau membayar kredit, maka saya menjual kepadamu sebesar 150 ribu rupiah. Maka ini tafsir dari Simak bin Harb rahimahullah ta'ala dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli. Wa ila tahrim hadha al-wasfi min al-bai'i dhahaba Simak bin Harb wal Auza'i rahimahumullah. Dan yang berpendapat diharamkannya cara yang seperti ini dari jual beli adalah pendapat Simak bin Harb al-Auza'i rahimahumallahu ta'ala. Walhasil, jual beli yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bai'atani fi bai'ah telah terjadi khilaf setelah mereka sepakat tentang kesahihan hadis ini. Namun terjadi perselisihan dalam menafsirkan hadis ini. Lalu kemudian dibangun di atas perselisihan tersebut terjadinya perbedaan hukum, perbedaan mereka dalam menghukumi jual beli yang disebut dengan bai'ut taqsit. Bai'ut taqsit yaitu menjual dengan dua harga antara kontan dan kredit. Lalu dipilihkan kepada si pembeli yang mana yang dia inginkan. Apakah dia ingin membeli secara kontan ataukah dia ingin membeli secara kredit. Dan sebelum itu perlu kita mengetahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dalam hal menjual dengan dua harga dalam satu jual beli, apabila si penjual ini telah menawarkan kepada si pembeli, si penjual telah menawarkan kepada si pembeli satu barang dan mengatakan kepadanya, kalau engkau beli kontan maka harganya 100 ribu misalnya, dan kalau engkau membeli secara kredit maka saya beri harga 150 ribu. Lalu kemudian kata si pembeli, ya saya beli itu, saya beli. Dalam keadaan belum ada kesepakatan yang mana, apakah membeli secara kontan atau kredit. Nah, bentuk yang seperti ini sepakat para ulama yang demikian ini diharamkan. Karena terjadi jahalah, tidak diketahui harga yang mana yang dipilih, yang tidak ditetapkan. Ya, sang pembeli sudah mengatakan, saya beli barang tersebut. Sementara belum ditetapkan, yang mana yang dia inginkan. apakah dia membeli barang secara kontan atau secara kredit. Yang bentuk seperti ini, selama pada akad tersebut belum ditetapkan salah satu dari dua harga, maka yang demikian ini diharamkan. Yang demikian ini diharamkan, sepakat para ulama. Namun yang menjadi permasalahan adalah kalau terjadi kesepakatan untuk memilih salah satu dari dua harga. Apakah dia membeli secara kontan atau dia membeli secara kredit? Apakah dia membeli secara kontan atau dia membeli secara kredit? Apabila telah ditetapkan dalam majelis tersebut dan si pembeli telah menyetujui salah satu dari dua harga, apakah secara kontan atau secara kredit, maka jual beli seperti inilah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama, mayoritas mereka bahkan sepakat, para imam madhab yang empat, mereka menyatakan bolehnya, diperbolehkan melakukan jual beli yang seperti ini. Dan pendapat ini dikuatkan oleh kebanyakan kibarul ulama, khususnya yang mereka yang ada di Saudiyah, Al-Syeikh bin Baz, Al-Lajnatul Daimah, Al-Syeikh bin Uzaimin, rahimahumullahu ta'ala. Ada sebagian dari kalangan para ulama, dan itu dinukilkan dari Simak, Al-Auza'i, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan tidak boleh menjual dengan dua harga yang telah kita sebutkan tadi, al-bay'u bit-taqsit. Apabila dibeli secara kontan, maka harganya lebih murah. Jika dibeli secara kredit, maka ditambah lagi harganya. Yang demikian ini terjadi Al-Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala berpendapat tidak diperbolehkannya melakukan jual beli dengan cara tersebut. Dan tentunya semuanya harus kembali kepada mana yang rajih dari kedua pendapat tersebut. Pada hakikatnya pembahasan ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Bahkan di kalangan para ulama ada yang mereka menulis risalah khusus, ya, khusus membahas tentang permasalahan ini. Walhasil wallahu a'lam bissawab, sepanjang ya apa yang ana baca dari pendapat mereka dan yang ana lihat dari dalil-dalil yang mereka sebutkan, bahwa yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Sebab itu merupakan asal hukum. Asal hukum dalam jual beli hukumnya boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan diharamkannya. Sampai adanya dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkan. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba, dan ini termasuk dalam jenis jual beli. Asal hukumnya boleh, sampai ada dalil yang melarang bentuk yang seperti ini. Kemudian yang kedua, bahwa mereka sepakat, para ulama sepakat, bahwa apabila seseorang menjual kepada si pembeli dengan satu harga kontan, sepakat mereka membolehkan. Sepakat bahwa mereka membolehkan. Atau dengan satu harga kredit, sepakat mereka membolehkan. Misalnya penjual mengatakan pada si pembeli, saya menjual kepadamu barang ini ya dengan harga Rp150.000. Dan kamu harus membayar dalam jangka atau dalam tempo 2 pekan. Dalam tempo 2 pekan. Jenis ini boleh. Nah. Ya. Dengan lamanya waktu dan bertambahnya harga 150, yang demikian ini boleh. Sepakat para ulama. Ataukah ya, bentuk yang berikutnya dia membeli hanya dengan harga kontan, jual beli dengan harga kontan saja. Si penjual mengatakan pada si pembeli, saya menjual kepadamu barang ini dengan harga kontan, ya, 100.000 rupiah. Ini pun boleh. Nah, lalu kenapa ketika digabungkan dua perkara ini jadi tidak boleh? Ya, asal hukumnya tetap boleh. Dengan asal harus ditentukan salah satu dari dua transaksi tersebut. Apakah secara kontan atau secara kredit? Harus ditetapkan. Kalau tidak ditetapkan, sepakat para ulama tidak boleh. Tapi ini harus ditetapkan. Ya, kalau si pembeli mengatakan saya menyetujui, saya membayar secara kontan. Atau saya menyetujui membayar secara kredit. Maka yang demikian ini, tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Adapun hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'ataini fi bai'ah bi fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli. Yang dimaksud di sini bukanlah penjualan dengan kredit dan kontan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Namun yang dimaksud adalah jual beli secara inah. Al-inah. Dan itu termasuk dari jenis riba. Termasuk dari jenis riba yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang dimaksud dengan bentuk jual beli inah antara si A dengan si B. Si A asalnya dia membutuhkan uang. Ya. Dia membutuhkan uang. Maka dia datang kepada si B untuk meminjam uang. Maka si B ini berpikir ingin mengambil keuntungan dari memberikan pertolongan pada saudaranya. Kan tidak boleh asalnya. Nah, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Maka si B ini kalau mengatakan kepada si A, saya berikan pada kamu pinjaman 100.000 rupiah, tapi dengan syarat nanti kamu kembalikan dalam tempo 2 bulan. Dengan nilai 150. Kalau yang demikian ini jelas haram, iya kan? Naam. Nah, si B ini tidak mau transparan seperti itu. Karena ketahuan belangnya. Jelas keharamannya. Maka dia pun memanfaatkan satu barang. Dia pun memanfaatkan satu barang. Misalnya dia punya, apa contohnya ikhwan? Alat rekaman. Ya, si B ini punya alat rekaman. Naam. Ya. Tayyib. Si B apa si A ya ikhwan? A mungkin ya. A yang punya alat rekaman. Lalu kemudian. Ya. Naam. Si A yang punya alat rekaman. Lalu kemudian si B. Ya, si A ini kan ingin meminjamkan uang itu kepada si A. Karena si A tidak punya uang. Maka dijadikanlah. Ya. Untuk hilah. Maka dimanfaatkan suatu barang. Untuk melakukan perbuatan riba ini. Yang disebut dengan sistem inah, al-inah. Maka dikatakan, kamu punya barang enggak? Kata si A, iya, saya punya alat rekaman, musajjil. Lalu, si B ini mengatakan, saya beli musajjil kamu. Saya beli musajjil kamu secara kontan, ya, tapi dengan syarat, setelah saya beli, kamu harus beli lagi. Kamu harus membeli lagi, nanti kamu bayar secara kredit. Tidak mengapa. Nah. Ya. Saya beli musajjil kamu dengan harga 100.000 rupiah. Kontan. Nah. Akan tetapi, syaratnya kamu harus membeli ulang, membeli kembali musajjil yang telah saya beli tersebut. Dengan harga 150 rupiah, 150.000 rupiah kredit. Enggak mengapa, 2 bulan kemudian kamu yang membayarnya. Tayyib. Dia serahkan musajjil kepada si B. B menyerahkan uang berapa? 100.000 rupiah. Dia sudah pegang, ya kan? Nah, setelah itu terjadi satu jual apa? Terjadi satu bai'ah, jual beli, ya kan? Telah terjadi satu transaksi. Transaksi yang kedua, si B jual kembali kepada si A. Si B menjual kembali kepada si A. Tapi dengan harga yang sudah dinaikkan, 150 ribu rupiah. Maka barang itu kembali kepada si A karena memang dia yang punya. Nah, ya kan? Tapi dia sudah membeli, statusnya dia membeli barang itu dari si B dengan harga 150 ribu rupiah. Berarti dia utang berapa, ikhwan? Utangnya berapa? Hah? Hah? Kul ya, akhi. Ah, bahaya nanti antum keliru. Hah, Syamsuddin. Utangnya berapa? Ya, 150. Nah. 150. Nah. Pada hakikatnya dia meminjam dari si B berapa? 100 ribu rupiah. Tapi ketika dia akan mengembalikan nanti berapa? 150 ribu rupiah. Dengan barang al-musajjil jadi perantara. Yang sebenarnya ya tidak perlu gitu. Hilah. Sama saja. Barang itu hanya dimanfaatkan. Hanya untuk melakukan perbuatan riba. Maka barang ini masuk ke tengah-tengah mereka. Hanya untuk membuat apa tersamarkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan riba. Padahal pada hakikatnya si B memberikan uang kepada si A dalam bentuk pinjaman 100 ribu rupiah yang nantinya si A akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk yang berlipat ganda, 150 ribu rupiah. Ya, telah berbunga. Dan ini yang diharamkan oleh Nabi SAW. Itulah yang dimaksud al-inah. Sebagaimana yang jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang demikian inilah yang diharamkan. Adapun apabila terjadi transaksi antara kedua belah pihak, si penjual dan pembeli. Si penjual dengan si pembeli. Penjual mengatakan, saya menjual barang ini dengan kontan 100 ribu, kredit 150 ribu rupiah. Nah, terserah pilih yang mana. Kata si pembeli, saya membeli kredit 150 ribu rupiah. Taib sudah ditetapkan. Maka yang demikian ini boleh. Berdasarkan pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Namun banyak sekarang ini, ikhwan, praktek yang pada hakikatnya mereka terjatuh dalam bentuk riba. Ya, sebab bentuknya tidak seperti ini. Jual beli kontan kredit sebagaimana yang telah kita tahu sekarang ini, ya, jual beli motor, mobil dan lain sebagainya, bahkan komputer dan yang lainnya, ya. Bukan antara penjual dengan pembeli. Namun di sana ada pihak ketiga. Sehingga bentuk yang seperti ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, antara si A, B, dan C. Contohnya misalnya si A, ya, orang yang membutuhkan motor. Sedangkan si B yang memiliki motor. Iya kan? Nah, maka dia datang kepada si B. Saya ingin membeli motor ini. Kata si B, kamu ingin membeli dengan kontan atau kredit? Kalau dengan kontan kan langsung bayar kepada yang memiliki motor, iya kan? Tapi kalau dengan kredit, kamu pergi ke si C. Maka si C itulah yang akan meminjamkan kamu uang sebesar berapa yang engkau inginkan, ya, dengan pengembalian uang yang lebih banyak tentunya. Ya, contoh misalnya motor harganya 10 juta. Apabila dibeli secara kontan. Nah, tapi kalau dengan kredit, maka bertambah harganya menjadi berapa, ikhwan? 13 juta rupiah misalnya. 13 juta rupiah. Tapi bukan antara si A dengan si B. Kalau antara si penjual dan si pembeli, tidak mengapa, boleh. Namun di sana ada pihak yang lain. Ya, si B mengatakan, kamu silahkan pergi ke si C. Ya, bayarnya di sana nanti. Bayar uang muka, lalu kemudian bayar secara bertahap tiap bulan kepada si C. Kenapa? Karena si C ini telah menutupi hutang yang dimiliki oleh si A kepada si B. Ya, dia telah membayar kepada si B 10 juta yang nantinya si A membayar kepada si C sebesar berapa, ikhwan? sebesar 13 juta. Ya. Nah, bentuk yang seperti ini ya disebutkan oleh para ulama ainur riba. Ini adalah merupakan bentuk riba. Naam. Sehingga yang demikian ini akhwan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lamu bissawab. Fa ila huna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu hafizakumullah.